Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca empat sifat yang dikecualikan dari orang-orang mendapatkan kerugian. Illa ladina amanu. Jadi iman, dan kata Syabrah bin Sa'an rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Yang kedua adalah amal saleh. Beramal saleh ini beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Yang ketiga adalah tawas bilhaq. Jadi dengan berwasiat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berwasiat kepada yang lalai dari kewajiban untuk melaksanakannya, berwasiat kepada yang melakukan larangan untuk menjauhinya. Yang keempat adalah saya berwasiat dengan kesabaran. Saudara Manasanjir rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan dua perkara yang pertama, yaitu iman dan amal saleh, seorang hamba menyempurnakan dirinya. Dan dengan dua yang terakhir, yaitu saling berwasiat dengan al-haq, saling berwasiat dengan sabaran, seorang menyempurnakan selainnya. Sehingga rahimahullah ta'ala, dengan menyempurnakan empat perkara ini, empat sifat ini, maka seorang akan selamat dari kerugian dan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena dia dikecualikan dari kerugian. Illa ladina amanu wa amilus salihat wa tawasu bil haqq wa tawasu bis sabr. Kemudian Syarih Mahallahu Ta'ala menyebutkan tentang pembagian sabar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qasamahu ahlul ilmi ila sadaqsam. Para ulama membagi sabar menjadi tiga. Lagi semula awal, sabrun ala ta'atillah. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kismuthan yang kedua adalah sabrun an maharimillah. Sabar dari larangan-larangan Allah, ini dalam meninggalkannya. Dan meninggalkan menjauhi larangan Allah. Al-kismuthan sabrun ala aqdarillah. Sabar dalam menerima, menjalani takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjabarkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kathiru minan nasi yakunu fihi kasalun anisalah maljama'ah. Banyak dari manusia, dari kaum muslimin, ada padanya kemalasan dari sholat jamaah. Masalan, contohnya kata beliau, la yadhhabu ilal masjid. Yaqulu usalli fil bait. Wa adaitul wajiba. Taisal. Dia tidak mau ke masjid, tidak berangkat ke masjid, dan berkata, aku sholat di rumah. Aku sudah tunaikan kewajiban dengan sholat di rumah. Sehingga dia malas untuk berangkat ke masjid. Faqala lahu, maka hendaknya seorang mengetahuinya berkata kepada dia, ya akhi, asbir nafsak. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu untuk melakukan ketaatan. Untuk berangkat ke masjid, salat berjamaah. Ihbisha, kalifha, adan tusallim al-jamaah. Tahan hawa nafsumu, jiwamu, dirimu. Bebani dia untuk salat bersama jamaah. Ini sabar untuk melaksanakan ketaatan. Memaksa jiwa menahannya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melawan kemalasan. Qala kathiru minan nas. Juga banyak dari manusia idza ra'a zakata malihi katsirah sahha wa bakhula wa sara yataraddad. Banyak orang ketika dia melihat zakat malnya harus banyak yang dikeluarkan dengan nisab harta yang sekian banyak, otomatis persentase yang dikeluarkan juga banyak. Ketika dia melihat, menganggap yang harus dikeluarkan sebagai zakat itu banyak, muncul sifat kikir, bakhil, sehingga dia pun ragu untuk mengeluarkan zakat. Dia menyatakan dalam dirinya, ukhriju hadzal mal katsir, apakah aku harus keluarkan harta yang banyak? Oh, atruku, atau aku biarkan saja, enggak usah dikeluarkan. Karena menganggap, iya, nilainya besar untuk dikeluarkan sebagai zakat. Oh, mas badari. Itu yang semisal itu. Muncul bisikan-bisikan syaitan untuk menahan. Faqala qayuqalu lah, maka hendak yang dikatakan kepada orang seperti ini, ya akhi, asbir nafsak. Sabarkanlah dirimu untuk taat kepada Allah. Ala daizzaka, untuk menunaikan zakat. Ya, ini sabar dalam ketaatan. Wahakadha baqiyatul ibadat. Demikianlah juga ibadah-ibadah lain. Bainal ibadat, karena ibadah-ibadah itu, kama qala Allah ta'ala fis salah, wa innaha lakabiratun ila alal khashin. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Aktsaru ibadillahi, kebanyakan hamba-hamba Allah, tajidu, dia dapati dalam dirinya, anil ibadat alaihim saqilah, ibadah-ibadah itu atas mereka berat. Maka fahum yatawassawun bisabri ala ta'ah, maka mereka pun saya berwasiat untuk sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika sabru an al-ma'siyah. Demikian juga contoh saling berwasiat untuk sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Saling berwasiat untuk sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ba'dun nas tajurruhu nafsuhu ila sabil muharramah. Banyak jiwa manusia, sebagian orang, dia terseret, terbawa, terseret oleh jiwanya yang amaratun bisu untuk melakukan usaha-usaha yang haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma birriba, ia bisa jadi dengan berupa usaha yang mengandung riba. Wa imma bilghish, atau dengan menipu yang lain. Wajib tadlis, atau dengan tadlis mengelabui yang lain. Ala wajhin muharram, yang jelas usaha-usaha yang dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa badun nas, sebagian orang ayatan juga yubtala bin nazar ila nisa. Dia terkena bala iya dengan melakukan keharaman, yaitu melihat wanita-wanita yang diharamkan dia lihat. Tajiduhu masyian fi suq, mendapati dia berjalan di pasar. Wa kullu ma marrat imra'atun atba'aha basaruh, atba'aha basarah. Setiap kali ada wanita lewat, mesti dia akan layangkan pandangannya melihat si wanita tersebut yang haram dia lihat. Berarti dia terjatuh ke dalam maksiat. Maka payuqal lah, hendaknya dikatakan kepada dia, ya akhi, asbir nafsak an hadha syai, sabarkan dirimu dari melakukan seperti ini, dari mengikuti ya hawa nafsu, ia melakukan maksiat melihat wanita-wanita yang diharamkan dirinya. Ini sabar untuk menjauhi maksiat, saling berwasiat mengingatkan untuk meninggalkan maksiat. Qala, yang terakhir, wa yatawassawna ala aqdarillah, juga mereka saling berwasiat untuk sabar dalam menghadapi takdir, dalam menjalani takdir, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabul insan bi maradin fi badani. Seorang terkena musibah dengan sakit di badannya. Yusabul insan bikbakti syai'in min malih. Ada seorang yang tertimpa musibah dengan hilangnya hartanya, sebagian hartanya. Yusabul insan bikbakti ahibbatihi. Ada yang seorang tertimpa musibah dengan hilangnya orang-orang yang dia cintai, meninggal dunia. Fayaz'am wa yatasakhat. Akhirnya pun kemudian berkeluh kesah. Ya, tidak terima dengan takdir yang ada. Wa ta'ala merasa sakit, pedih hatinya karena tidak menerima takdir. Qala wa tawassawna fima bainahum, maka orang-orang yang disebutkan oleh Allah sifat dalam ayat ini yang selamat dari kerugian, itu mereka sering berwasiat untuk sabar di antara mereka. Sabar untuk menerima takdir. Asbir ya ahi. Hada amrul muqaddar wal jaza la yafiru syai'an. Berwasiat wahai ahi, sabarlah wahai saudaraku. Ini perkara yang sudah ditakdirkan. Ia berkeluh kesah. Tidak terima takdir. Ini tidak berfaedah sedikit pun. Wasimral huzni la yarfa'ul huzna. Terus menerus bersedih, itu tidak bisa menghilangkan kesedihan. Ini contoh berwasiat dalam menerima takdir. Insanun umtuhina bimati ibnihi. Naqulu ya akhi isbir. Dikatakan kepada dia, kita katakan kepada dia, wahai saudaraku, sabarlah. Ya, untuk menerima takdir meninggalnya seorang putranya. Qala qudira anna hadzal ibna lam yukhlaq. Telah ditakdirkan bahwasanya anak ini tidak terciptakan. Summa qala ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ihda ibnati wa natihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang dari putrinya yang ketiga itu anaknya sedang sakit. Kemudian meninggal dunia. Dan ini adalah lafaz ta'ziyah yang masyru', yang ma'thur. Ini lafaz ta'ziyah yang kadang ditinggalkan, yang masyru', yang ma'thur, yang disyaratkan. Beliau berkata kepada putrinya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Famurha wal tasbir wal tahtasib. Beliau berkata kepada putrinya yang anaknya meninggal dunia, ya, berkata melalui utusannya untuk menyatakan sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang diambilnya. Anak yang meninggal adalah titipan Allah dan Allah mengambilnya. Walahu ma'afa, hanya milik Allah yang Allah berikan. Anak-anak orang kita yang kita cinta adalah memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengambilnya, tidak bisa kita menahannya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, dan segala sesuatu itu di sisi Allah telah ada ajal yang telah ditentukan waktunya. Maka perintahkanlah dia untuk sabar dan untuk ikhtisab. Inilah ta'ziyah ya masru. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Al-amru kulluhu bi'unillah. Semuanya urusan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dan semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hadza Allah ta'ala mulkah, kaifa tu'adzib rabbak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil miliknya, Allah yang memilikinya, kemudian Allah yang mengambilnya, yang Allah miliki, bagaimana kamu tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengambilnya? Kaifa tasakhkhar, bagaimana kamu murka tidak terima dengan takdir Allah ketika Allah mengambilnya? Ini sering berwasiat dalam menerima takdir. Nama Allah alam. Assalamualaikum.